maca Quran to ndeke kurang tepak ngono wis apik wong arek TK. Tapi orang sekelas ya basori misale salah tuwitik nah wis wah elek banget meskipun salahnya enggak sampai jali. Namo akhfal akhfiya. Salah yang amat sangat samar aja itu beda kelas. Nah, gitu loh. Guyonan saya pilih bin Ayy Umar mas timbang sunai sampean ngeruwet ya. Warawa dan telah meriwayatkan Al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu dan selain Baihaqi ini pasti cetak di print gandeng-gandeng bi isnadin sahih annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan bahwa para sahabat itu salat malam di bulan Ramadan namanya tarawih di masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan 20 rakaat. Dengan 20 rakaat. Warawa meriwayatkan pula Malikun Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Al Muwatta kanan nasu fi zaman Umar adalah para manusia umat Islam di masa Umar bin Khattab yaqumuna salat malam fi Ramadan di bulan Ramadan bi 23 rak'atan dengan 23 rakaat. Tadi 20, ini 23. Terus gimana ini? Wa jama'ah memadukan mengkonvergensi Al Baihaqi Imam Baihaqi bainar riwayataini di antara dua riwayat itu dengan mengatakan bi anna salasa kanat witran bahwa yang 3 rakaat itu witir. Traweh 20 plus witir 3 boleh, witir 1 boleh, witir 5 juga boleh. Itu ada rujukannya. Amalus sahabah dan ngikut sahabat itu dijamin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Begitu. Pegang teguhi sunnahku juga sunnah khulafaur rasyidin termasuk Umar bin Khattab ini. Dan itu Umar enggak sendirian, toh ribuan sahabat juga pada ikut. Gitulah. Jadi kalau ingin tarawih 20 plus witir sekian, itu ada rujukannya. Kalau tarawih loro tok itu enggak ada rujukannya. Tarawih 4 tok itu enggak ada rujukannya. Tarawih 6 tok enggak ada rujukannya. Tarawih 10 tok enggak ada rujukannya. Tarawih 14 tok enggak ada rujukan. Tapi tarawih 2 ya sah, mung kurang, ngono. Tarawih 4 sah, mung kurang. Tarawih 10 sah, tapi kurang. Tarawih 12 sah, tapi kurang. Nah, itu ijtihadnya Imam 36 Imam Malik. Tarawih papat ngarani papat tok lebih dari papat bid'ah, salah. Tarawih 6 sah. Tapi lek ngarani tarawih 6 tok lebih dari 6 bid'ah itu salah. Tarawih 10 sah. Tapi lek ngarani tarawih 10 tok lebih dari 10 bid'ah, keyakinan itu salah. Karena tidak merujuk kepada dalil. Tarawih 12 sah. Tapi ngarani tarawih 12 tok lebih dari 11 bid'ah itu salah. karena keyakinan itu tidak merujuk kepada dalil. Bagaimana menanggapi Nabi maksimal 11? Nah, ini bab yang bawahnya itu. Kita baca dulu. Sunniyatul witri fi Ramadan, disunnahkannya witir di bulan Ramadan, wa kharijihi, dan di luar Ramadan. Disunahkan witir baik Ramadan maupun luar Ramadan. Kalau traweh di luar Ramadan apa sunnah? Hanya di bulan Ramadan. Ya kan? Itu. Wa aqalluhu, tentang minimalnya witir rakaatun satu rakaat. Wa aktsaruhu, maksimalnya witir 11 rakaatan 11. Wa anna jami'a dzalika min rakaatil witri, dan bahwa semua itu 11 itu rakaat-rakaatnya witir. Bukan kok 11 itu dengan kapling sing papat traweh, sing pitu witir, atau dengan kapling sing 10 traweh, sing cici witir. Enggak ada kapling-kapling begitu, enggak ada dalilnya. 11 itu ya witir. Walaisa kama wahimal ba'du, dan tidak seperti yang disalahpahami oleh sebagian umat Islam, dan itu di Indonesia. Apa yang mereka salah pahami? Anna titik-titik tarawih wa anna titik-titik witir. Mereka bilang yang 10 traweh, yang 1 witir. Atau yang 6 traweh, yang 5 witir. Enggak. Ya 11 itu traweh apa witir semua. Nah, terus pertanyaannya, witir itu kan ganjil. Bagaimana sholat 2 rakaat diniati witir? Niatnya itu usolli rakaataini minal witri. Jadi niat sholat 2 rakaat yang itu bagian dari sholat witir. Bukan kok 2 rakaat tok itu witir. Nah, gitu loh. Iya dah. Sama dengan duha 8 rakaat. Pelaksananya tidak langsung duha 8 rakaat sekali salam. 2 salam, 2 salam. Kepinginnya bukan kok 2 tok itu, tapi 2 bagian dari duha yang 8 itu sama.